كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم سورة المدثر طيب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عسير شديد عسير بمعنى شديد يعني sangat keras qaswarah riksun nasi waswatuhum suara manusia طيب وكل شديد قسوره dan semua yang kuat keras maka dikatakan qaswarah ya termasuk tafsirannya adalah singa waqala abu hurairah al qaswaratu qaswarul asad ar-riksu as-sawt suara mustanfirah nafiratun mad'urah mustanfarah yani lari sekencang-kencangnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babun haddathani Yahya qala haddathana Waqi' an Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir sa'altu Aba Salamah bin Abdul Rahman an awwali ma nazala min al-Qur'an. Aku bertanya kepada Abdurrahman tentang awal yang turun dari Al-Quran. Qala ya ayuhal muddathir. Maka beliau pun mengatakan ya ayuhal muddathir. Qultu yaquluna iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku mengatakan. Akan tetapi orang-orang mengatakan yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah sa'altu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an dzalika. Maka beliau pun berkata, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang itu wa qultu lahu mithlal ladzi qulta dan aku pun mengatakan kepadanya seperti apa yang engkau katakan kepadaku ini. Bahwa orang-orang mengatakan awal pertama yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran adalah suratul Alaq di awal surah, yakni di awal surah, yakni 5 ayat pertama. Faqala Jabir la uhadithuka illa ma haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyampaikan kepada engkau kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Berkata Jabir jawartu bihira. Aku aku berdiam di Hira. Mujawarah tinggal. Jawartu bihira, aku tinggal di Hira membawa bekal sampai berhari-hari. Falamma qadaytu jiwari habattu. Setiap selesai aku tinggal di sana aku pun turun. Panuditu, maka aku pun dipanggil ya Muhammad. Panadartu ayyamini falam ara syai'a. Aku menengok ke arah kanan. Ternyata aku tidak melihat siapapun. Baik. Wa nadartu an shimali falam ara syai'a, aku juga tengok ke arah kiriku, aku juga tidak melihat siapa-siapa dan apa-apa. Wa nadartu amami falam ara syai'a, aku mencoba mengarah memandang ke arah depanku, ternyata juga aku tidak melihat sesuatu. Wa nadartu halfi, aku pun menengok ke arah belakangku, falam ara syai'a, juga tidak aku melihat siapa-siapa. Para fa'aturasi, aku pun mengangkat kepalaku menengadahkannya ke langit. faraitu syai'a, aku pun akhirnya melihat sesuatu, yakni Jibril. Fatihatu Khadijah tabakultu, kemudian aku pun mendatangi Khadijah dan aku mengatakan, dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Wasubbu alayya ma'an barida, tuangkan kepada aku air yang dingin. Beliau demam dengan kondisi itu. Beliau mengkhawatirkan dirinya karena beliau belum pernah mengalami pengalaman itu sebelumnya. Tentu kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada. Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menjadikan engkau sengsara. Tidak akan mungkin Allah menghinakan, merendahkan engkau. Engkau adalah seseorang yang senantiasa melakukan kebaikan, membantu orang, berlaku baik dengan tetangga. Barakallahu fikum. Dan seterusnya, menjamu tamu dan berlaku jujur di semua keadaan. Wallahi, tidaklah engkau akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Khadijah pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah, Waraqah bin Naufal, yang waktu itu Waraqah sebagai seorang Nasrani, orang Arab yang menganut agama Nasrani dan menulis Taurat dengan bahasa Arab. Ketika Rasulullah menceritakan kepada Waraqah, Waraqah pun mengatakan bahwa sesungguhnya yang datang kepada engkau itulah yang datang kepada Musa. An-namus, yakni Jibril, yang datang kepada engkau itu adalah Jibril yang juga datang kepada Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Kemudian Waraqah mengatakan, duhai, sekiranya saja aku masih muda, dalam keadaan engkau akan diusir oleh kaummu, maka engkau akan aku bela sekemampu aku. Wailah, Waraqah sudah tua, tidak lama lagi setelah itu beliau meninggal dunia dan beriman kepada Rasulullah SAW, meyakini bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa mukhrijiyahum? Apakah aku akan nanti diusir oleh kaumku dari negeri ini?" Kata Waraqah, "Iya. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa dari kalangan para rasul kecuali dia akan diusir, dia akan dimusuhi, dia akan diperangi." Subhanallah. Dasiruni wasubbu alayya ma'an barida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Dan tuangkan kepada aku air yang dingin. Qala fadasaruni wasabbu alayya ma'an barida. Mereka pun menyelimuti aku. Mereka menuangkan kepadaku air yang dingin. Qala panazalat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir. Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andhir, maka bangkitlah engkau dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya engkau bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu taala, haddatsani babu kum fa'andir. Bab kum fa'andir, bangkitlah, bangunlah dan berikanlah peringatan. Qala haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi wa ghairuhu. Qala haddatsana Harb ibn Shaddad an Yahya bin Abi Katsir عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بهراء. Aku pun tinggal di Hira, di gua. مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى باب وربك بكبر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أولا. Aku bertanya kepada Abu Salamah, tapi ayat mana yang paling pertama diturunkan? Faqala ya ayyuhal mudaffir faqultu umbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku berkata, aku telah disampaikan, aku telah diajari oleh orang bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah sa'altu Jabir bin Abdullah. Abu Salamah mengatakan, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, tapi ayat mana yang diturunkan oleh Allah pertama kali? Faqala ya ayyuhal mudaththir. Jabir pun mengatakan ya ayyuhal mudaththir. Faqultu umbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku telah diberitahu oleh orang-orang bahwa yang pertama kali diturunkan adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala ukhbiruka illa bima akhbar illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyampaikan kepada engkau kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW jawartu fi Hira, aku tinggal di dalam gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu, begitu selesai aku tahannus, aku pun turun dari gunung, keluar dari Hira. Fastabatantul wadiya, sehingga aku ketika berada di bawah lembah Batnul Wadi, istabatantul wadi, jadi aku telah berada di perut atau di lembah. Panudi itu aku pun dipanggil, fanadartu amami wa khalfi wa yamini wa shimali, aku pun menengok ke arah depanku, belakang, kiri, kanan. Aidah huwa jalisun la arshin bainas samai wal ard, ternyata aku melihat Jibril duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Fa'ataitu Khadijah faqultu dathiruni wa subbu alayya ma'an barida. Aku pun datang kepada Khadijah dan aku mengatakan kepadanya, dathiruni wa subbu alayya ma'an barida, selimuti aku, tuangkan kepada aku air yang dingin. Wa unzila alayya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Barakallahu fiikum. Taib. Ucapan di sini bahwa taib awal dari awal yang diturunkan bukan paling awalnya, tapi ini termasuk ayat-ayat yang awal-awal pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bukan yang pertama secara mutlak, karena kita tahu bahwa awal pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya Rasulullah diangkat menjadi rasul. Paham? Barakallahu fikum. Ayat ini adalah ayat yang pertama untuk mengangkat Rasulullah menjadi rasul, sementara Iqra taib adalah pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullahu taala babun wa thiyabaka fatahir, dan pakaianmu hendaknya engkau bersihkan. وثيابك فطاهر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال بحديثه فبين أنا أمشي dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tertahannya wahyu, berarti sudah ada ayat atau wahyu yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Mudaththir ini. Paham barakallahu bikum. An fatratil wahyi baqala bi hadithi baina ana amshi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika aku berjalan, idh sami'tu sawtan minas sama', ketika itu aku mendengar suara dari langit, farafa'atu ra'si fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira. Ketika itu aku mengangkat kepalaku ke atas, ternyata di atasku ada malaikat yang telah datang kepadaku di gua Hira. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fajasa'tu minhu ru'ba, maka aku pun bertekuk lutut karena ru'ab, karena rasa takut. Farajatu fakultu zammiluni, maka aku pun kembali kepada Khadijah dan mengatakan selimuti aku. Pada saruni fa anzalallahu ta'ala, kemudian mereka pun menyelimuti aku dan diturunkanlah firman Allah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa siyabaka fatahir wa rujisa fahjur qabla an tufrada shalah wa hiya al-awthan, sebelum diwajibkannya salat. Wa rujisa fahjur, di sini ar-rujisa ini al-awthan, berhala-berhala dan patung silakan kau tinggalkan. Barakallahu bikum. Wa thiyabaka fatahhir, ini amalaka, tiap pakaian. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu taala babun warrijzu fa warrujza fahjur. Yuqalu arrijzu warrijzu. Boleh dengan zai, boleh dengan sin biasa. Al-adab. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يحدث عن فترة الوحي. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fatratil wahyi, yakni rentang antara wahyu dengan wahyu berikutnya setelah tidak turun beberapa saat. Fabaina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama', kata Rasulullah, ketika aku berjalan aku mendengar suara panggilan dari langit. Farafa'tu basari kibalas sama', aku pun mengangkat penglihatanku memandang ke atas langit. Faidal malakul ladhi ja'ani bi Hira, ternyata ada di atas malaikat yang telah mendatangiku di Hira. Qa'ilun ala kursiin, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fa majastu fajasi'tu bihi minhu hatta hawaitu ilal ard, maka aku pun merasa ketakutan sampai aku bertukuk lutut di atas tanah. Fajitu ahli fakultu zammiluni, maka aku pun mendatangi istriku dan mengatakan zammiluni. Fanzalallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Ila qawlihi fahjur, tinggalkanlah. Warrujza fahjur. Qala Abu Salamata warrijzu al-awthan, ar-rijzu, yani al-athan, patung berhala, thumma hamal wahyu wa tana wa tataba'a. Setelah ini turunlah wahyu berentetan, setelah ini lagi, ini lagi, lagi. Jadi ada rentang waktu setelah Iqra. Baik. Iqra, wahyu yang paling pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Kemudian terputus wahyu. Kemudian turunlah berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Barakallahu bikum. Adapun yang ada dalam Al-Qur'an ini yang kita baca, turunnya tidaklah sesuai dengan tertib yang ada sekarang ini. Paham barakallahu bikum. Tapi susunannya, ini susunan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan, karena beliau mengatakan tulis ayat ini setelah ayat ini. Setiap ada ayat yang turun, tulis ayat ini setelah ayat ini. Tulis surah ini sebelum surat ini. Tulis surah ini sebelumnya ayat ini setelah ha kata. Jadi semua yang ditulis itu barakallahu bikum. Mushaf yang ada di sini barakallahu, yang kita baca ini, itu tertib yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan tertib turunnya. Paham barakallahu bikum, bukan tertib turunnya. Baik. Karena kita tahu justru surah-surah pendek yang ada di belakang-belakang ini, justru itulah yang awal-awal pertama turun. Karena surah-surah makkiyah itu adalah surah-surah pendek yang banyak memuat tentang tauhid. Barakallahu fikum. Banyak membuat tentang ketauhidan, ketauhidan, penanaman akidah dari sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat periode Madinah, disitulah banyak ahkam. Ahkam yang berhubungan dengan puasa, ahkam yang berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan zakat, berhubungan dengan jihad, berhubungan dengan masalah keluarga, berhubungan dengan ahkam, masalah diat, masalah pembunuhan, masalah macam-macam. Barakallahu fikum. Taib, dan ayatnya panjang-panjang, surahnya panjang-panjang. Barakallahu fikum. Baik, kita cukup dulu sampai sini. Apa nana? Baik. Habis suara. Perlu dipaksa habis. Bila huna subhanallah, bismillahirrahmanirrahim.